Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini, Rabu, setelah salat subuh 28 Jumadal Ula 1439 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama dalam kajian kitab, rutin membaca kitab Fiqhul Ad'iyati wal Adhkar, Fiqih Doa dan Zikir, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahumallahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih kita membicarakan bab yang ke-42, Al-Adillah Minas Sunnati Ala Fadlil Hamdi, dalil-dalil dari As-Sunnah tentang keutamaan alhamdu. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyebutkan bahwasanya termasuk dalil tentang keutamaan alhamdu bahwa alhamdu yang memiliki bendera alhamdu adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kemudian keutamaan alhamdu yang lainnya, yaitu akan dipanggil ke dalam surga. Yang pertama kali adalah orang-orang yang memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dia memuji dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan alhamdu pujian yang lain adalah, yaitu orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan musibah, susah, maka dia akan mendapatkan rumah pujian. Dibangunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala rumah khusus untuk orang-orang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia memuji Allah dalam keadaan susah. Seperti misalkan seorang yang memuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan musibah wafatnya orang-orang yang dicintai. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan apa yang tersisa dari bab ini, yaitu penulis hafizahullah ta'ala berkata, Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala berkata, walhamdu ala dharra yujibuhu mashhadan. Pujian ketika susah mengharuskan bagi hamba dua kesaksian. bagi seorang manusia bersabar ketika menghadapi takdir yang buruk, sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, itu berat. Sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dengan keinginannya, kekurangan harta, adanya penyakit, orang-orang yang dicintai diwafatkan, tidak jadi hal yang sudah direncanakan, ataupun belum sempat terjadi hal yang sudah direncanakan, dan sebagainya macamnya, bersabar atas itu adalah berat. Ini bukan hanya sekedar bersabar, tetapi malah memuji. Ini tentunya tambah berat lagi. Memuji untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Dari musibah-musibah yang Allah takdirkan. Pujian ketika susah mengharuskan bagi hamba dua kesaksian. Ini kata Syekhul Islam. Beliau mengatakan, ahaduhuma 'alal 'abdi bi anna Allah subhanahu mustaujibun dzalik mustahiqqun lahu bi nafsihi fa innahu ahsana kulla syai'in khalaqah wa atqana kulla syai' wa huwal halimul hakim al khabirur rahim. Yang pertama, beliau mengatakan pengetahuan hamba bahwa Allah subhanahu wa ta'ala wajib mendapatkan pujian itu. Berhak mendapatkannya dengan sebab dirinya. Karena dia telah memperbagus penciptaan segala sesuatu, merapikan semuanya, dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dan maha mengetahui segala seluruh rahasia yang tersembunyi dan maha penyayang. Apa maksudnya perkataan ini? Sekali lagi, saya ingin memberikan mukaddimah. Bersabar terhadap sesuatu yang dibenci, terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, itu berat. Sabar. Tetapi, malah ini naik tingkatannya. Bukan hanya sekedar bersabar, tetapi memuji. Memuji atas hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kemudian, ketika dia memuji Allah untuk sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, akhirnya dia mendapatkan hal yang besar di surga, yaitu rumah khusus disediakan untuk orang-orang yang memuji Allah tatkala mendapatkan musibah. Nah, disinilah letak permasalahannya. Kenapa memuji musibah? Kemudian apa di balik ketika dia memuji itu, dia mendapatkan rumah pujian? Kenapa itu bisa terjadi? Dalam artian, kenapa diganjari oleh Allah orang-orang yang mendapat musibah, dia diganjari oleh Allah rumah pujian. Apa rahasianya? Paham maksud saya enggak? Hah? Paham ya? Orang dapat musibah, anak meninggal, suami meninggal. Musibah macam-macam. Lalu dia sabar, lalu dia naik tingkat lagi memuji Allah. Kemudian dia diganjari oleh Allah, apa? Rumah pujian di surga. Ini yang timbul menjadi pertanyaan yang kita ingin jelaskan. Kenapa orang yang memuji musibah diganjari rumah yang luar biasa? Mendapat pahala dari Allah dengan pahala yang besar, yaitu rumah pujian. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjawab, salah satu sebabnya adalah karena orang ini ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia benci, tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tapi dia malah memuji Allah, maka orang ini di dalam dirinya dia sedang mengetahui bahwa Allah wajib mendapatkan pujian itu. Ini yang menyebabkan dia mendapatkan rumah pujian. Bahwa saya muji Allah ini wajib, meskipun saya mendapat singa. Allah berhak mendapat pujian. Kenapa? Karena nikmat Allah selain musibah ini masih banyak yang saya rasakan. Ada harta, ada kesehatan tubuh, ada semua yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini untuk keperluan dan kepentingan serta kebaikan saya. Itulah dia kemudian pengetahuan hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala wajib mendapatkan pujian itu. Itu yang membuat dia bisa memuji meskipun dapat musibah. Nah, itu pula yang menyebabkan dia akhirnya mendapatkan rumah pujian khusus bagi orang-orang seperti ini di surga. Baik. Yang kedua, masih dalam poin pertama, berhak mendapatkannya dengan sebab dirinya. Maksudnya, Allah berhak mendapatkan pujian itu. Karena hak Allah yang paling berhak disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala paling berhak disembah. Ini yang menyebabkan orang yang memuji musibah dapat rumah pujian di surga. Karena dia akhirnya merealisasikan di dalam hatinya tentang peribadatan kepada Allah. Bahwa saya memuji Allah. Kenapa? Karena saya wajib beribadah kepada Allah. Dan itu hak Allah. Itu yang menyebabkan dia mendapatkan apa? Rumah pujian. Karena dia telah memperbagus penciptaan segala sesuatu. Ini juga sebab Allah Subhanahu wa taala ahsana kulla syai'in khalaqa. Memperbagus ciptaan segala sesuatu. Contoh diri kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Itu yang menyebabkan manusia meskipun dapat musibah tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia tetap memuji Allah. Dan dengan pujian tersebut akhirnya dia diganjar dengan rumah pujian khusus. Artinya begini, Anda tidak akan bisa memuji Allah tatkala dapat musibah kecuali dengan begini. Dengan meyakini bahwa Allah wajib dapat itu. Dan ini bentuk ibadah saya kepada Allah. Dan juga karena Allah telah menciptakan dengan sempurna segala penciptaannya. Sampai musibah yang Allah ciptakan, itu pun sempurna. Makanya kita memuji Allah. Dengan pujian tersebut dapat ganjaran rumah pujian di surga. Itu yang Syekh maksudkan. Merapikan semuanya. Maksud merapikan semuanya itu adalah penciptaannya. Allah semuanya rapikan. Tidak ada yang setengah-setengah. Tidak ada yang ecek-ecek. Penciptaannya Allah semua rapikan dengan maksimal. Dan dia maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini juga yang bisa menyebabkan kita bisa memuji Allah tatkala mendapat musibah. Allah maha mengetahui. Allah maha bijaksana. Apa maksudnya? Kalau orang suaminya meninggal, anaknya meninggal, istrinya meninggal, yang dia cintai meninggal, orang tuanya meninggal, maka dia Kapan bisa memuji Allah? Ketika dia mengetahui Allah Al-Alim, Maha mengetahui. Allah Al-Hakim, Maha bijaksana. Ya. Seperti misalkan firman Allah, Asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fihi khairan katsiran. Asa an takrahu syai'an, Asa an takrahu syai'an di dalam ayat tersebut, di akhir ayat, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Apa maksudnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah surat kedua ayat 206. Lihat. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamu. Artinya, diwajibkan atas kalian berjihad, mengangkat senjata. Padahal berjihad itu adalah sesuatu yang kalian benci. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal ia amat sangat baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal dia amat sangat buruk bagi kalian. Dan Allah Maha mengetahui, dan kalian tidak mengetahui. Lihat ayat ini diakhiri dengan pengetahuan. Ini yang membuat seseorang akhirnya bisa memuji Allah meskipun dalam keadaan mendapat musibah. Alhamdulillah, ini pang sudah takdirnya. Alhamdulillah, ini pang sudah 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah Maha mengetahui ini, dan Allah pasti bijaksana di dalam keputusannya. Itu yang membuat dia bisa memuji Allah ketika mendapat musibah yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dan akhirnya dia mendapatkan rumah pujian. Ya. Kenapa Ustadz, ketika kita mengetahui Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana, kita bisa memuji Allah? Iya, karena berarti ini sudah takdirnya 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dan ini pasti ada sesuatu yang baik bagi seseorang di dalam takdir tersebut. Makanya digandengkan Allah Maha mengetahui dan Allah Maha bijaksana. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi takdir tersebut Allah datangkan dengan sifat kebijaksanaan Allah. Yang mana dengannya akhirnya dia tahu akhir di balik ini semua pasti ada kebaikan. Nah, itu yang membuat dia akhirnya bisa apa? Bisa memuji. Maha mengetahui segala seluruh rahasia yang tersembunyi dan Maha penyayang. Ini juga sifat yang membuat kita bisa memuji, bukan hanya sekedar bersabar ketika mendapatkan ujian, musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, yaitu mengetahui segala rahasia yang tersembunyi. Seorang suami benci kepada istrinya atau sebaliknya, ternyata di balik diri pasangannya terdapat kebaikan yang sangat baik. Seperti disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala membuat di dalam diri seorang pasangan tersebut kebaikan yang banyak. Surat An-Nisa surat ke-4 ayat 19. Kenapa saya sebutkan tentang suami istri, apa hubungannya dengan ini? Enggak, ayatnya di situ ada penyebutan takrahu, membenci. Lihat, Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Jika kalian suami membenci istri karena beberapa hal, karena beberapa sifat, maka sabarlah. Mungkin kalian membenci sesuatu dari pasangan kalian, tetapi Allah ternyata dengan Maha mengetahuinya segala rahasianya, menjadikan di dalam istri tersebut, di dalam suami tersebut, kebaikan yang begitu banyak. Nah, ini membuat seseorang ketika mendapatkan ujian dari pasangannya, dia akhirnya bisa bukan hanya sekedar bersabar, apa? Memuji. Ya, bukan hanya sekedar bersabar, tapi memuji. Contoh, lihat lagi. Dia diuji, seorang orang tua diuji oleh anaknya. Anaknya bandel luar biasa. Tetapi dia malah, sang orang tua ini tahu. Ini Allah Maha mengetahui ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana dalam takdirnya ini. Allah mengetahui apa rahasia yang tersembunyi di balik ini semua. Maka yang ada adalah dia tetap tegar, teguh, bahkan memuji Allah. Bahkan dia mengatakan kepada anaknya, "Nak, berubah ya nak, ibumu yang salah nak, bapakmu yang salah nak, berubah nak." Subhanallah. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Itu yang membuat seseorang bisa memuji Allah walaupun mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Dan Maha penyayang. Wah, ini apalagi kalau sudah berurusan dengan rahmat Allah. Ya. Kita benar-benar bisa memuji Allah. Ternyata di balik musibah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita ada rahmatnya. Contoh, orang sakit. Sakit lama. Sudah sakit kronis. Kemudian, dan itu adalah satu-satunya suami yang dimiliki oleh seorang perempuan. Ya, tentunya begitu ya. Atau itu adalah satu-satunya istri yang dimiliki oleh seorang lelaki. Sakit lama. Sang suami tidak bisa melampiaskan syahwatnya misalkan. Sang suami tidak bisa dilayani oleh istrinya dengan maksimal misalkan. Kemudian suatu saat istrinya meninggal. Maka dia mengatakan di dalam dirinya bahwa itu bentuk kasih sayang Allah terhadapmu wahai istriku. Alhamdulillah. Kenapa? Karena Allah berarti memutuskan rasa sakit yang didapati oleh sang istri selama ini. Seorang anak melihat orang tuanya juga seperti itu. Allah berarti ingin kebaikan, kasih sayang terhadap orang tuanya. Rasa sakit yang selama ini dia dapati oleh orang tua selesai, habis dengan wafatnya orang tua tersebut. Maka ini yang membuat seseorang bisa memuji Allah. Ya, saya baca, pengetahuan hamba bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mendapatkan pujian itu. Berhak mendapatkannya dengan sebab diri Allah. Itu berhak untuk diibadahi. Karena dia telah memperbagus penciptaan segala sesuatu, merapikan semuanya, dan dia Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maha mengetahui segala seluruh rahasia yang tersembunyi dan Maha penyayang. Mulai saat sekarang, mari kita membiasakan. Saya kemarin tertegun mendengar ceramah Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengatakan, perkataan biasa tapi ketika mungkin keluar dari hati yang ikhlas masuk ke dalam hati. Beliau mengatakan, ibadah di zaman penuh dengan syubhat dan syahwat perlu kebiasaan. Perlu. Biasakan dirimu dalam ibadah yang mungkin berat. Biasakan lisanmu untuk berzikir tatkala orang-orang lalai dengan zikir. Biasakan perasaanmu untuk memuji tatkala orang tidak sanggup untuk memuji. Dia perlu latihan. Ini yang saya ambil poin dari perkataan beliau. Ibadah tatkala pada masa saat penuh dengan syubhat dan syahwat lebih perlu untuk latihan. Seperti ini. Memuji Allah tatkala dapat musibah perlu latihan. Ya. Perlu latihan itu bagaimana maksudnya? Jangan menunggu kebiasaan tapi dibiasakan, membiasakan diri. Dapat musibah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Agar seseorang benar-benar bisa mengerjakan hal tersebut, membiasakan dirinya. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Kedua, pengetahuan hamba bahwa pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk si hamba lebih baik daripada pilihan hamba untuk dirinya sendiri. Kenapa dia bisa memuji Allah tatkala mendapat musibah? Dia paham, ini pilihan Allah, tentunya lebih baik. Mungkin saya memilihnya ini, tapi mungkin saya tidak tahu apakah di sini baik. Tapi ketika Allah yang memilihkan, maka saya paham, pasti baik. Karena Allah Maha mengetahui yang akan datang, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Allah Maha bijaksana atas takdirnya, pasti ada kebaikan di dalamnya. Perasaan seperti ini membuat dia bisa memuji Allah tatkala dapat musibah. Dia tahu pilihan dia sangat rendah dibandingkan pilihan Allah. Pilihan Allah pasti baik. Nah, itu yang membuat seseorang akhirnya dia bisa mendapatkan atau memuji Allah tatkala mendapat musibah. Kemudian, kama rawa Muslimun fi sahihi wa ghairihi 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ya, seperti, nah kemudian Syekh menyebutkan hadis dalil akan hal ini. Ya, dalil penjelasan Syekhul Islam tadi dua. Bahwa orang kapan bisa memuji Allah ketika mendapat musibah yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Dalilnya adalah seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan selainnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, demi yang jiwaku berada di tangannya. Kata-kata demi yang jiwaku berada di tangannya, sumpah demi Allah. Dan sumpah diucapkan untuk taukidul kalam, menekankan pembicaraan. Berarti yang pembicaraan setelah sumpah ini penting. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keputusan bagi seorang mukmin melainkan lebih baik baginya. Ya, melainkan lebih baik baginya. Terjemahannya kurang. Tidaklah, perhatikan bukunya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu keputusan bagi seorang mukmin melainkan hal itu, tambahi, hal itu lebih baik baginya. Dan tidaklah yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Apa maksudnya? Takdir apapun yang Allah takdirkan untuk manusia, mau itu sesuai dengan hawa nafsu, kesenangan, ya, ataupun yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, kesedihan, kesusahan, maka semuanya itu adalah baik. Semuanya itu adalah apa? Baik. Dan itu, perasaan seperti itu tidak akan dimiliki kecuali oleh orang-orang yang beriman. Ya. Apabila dia mendapatkan kesenangan, nah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, apapun takdirnya pasti baik untuk orang beriman. Apapun takdir. Contoh, apabila dia mendapatkan kesenangan, niscaya bersyukur, maka itu baik baginya. Apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya bersabar, dan itu adalah baik baginya. Lihat, dua-duanya. Dan manusia di dunia ini tidak lepas dari itu. Dapat nikmat atau dapat musibah, tidak lepas dari itu. Itu semua baik bagi orang beriman. Dan tidak akan ada yang seperti itu kecuali untuk orang yang beriman. Maksudnya, apapun yang dia dapati adalah kebaikan, tidak ada yang bersikap seperti itu kecuali orang-orang yang beriman. Dia dapat musibah, dia bersabar, dia dapat nikmat, dia bersyukur. dia mendapat nikmat bukan sombong. Congkak, angkuh, menghambur-hamburkan nikmat, meletakkan nikmat tidak pada tempatnya. Tidak. Itu bukan sifat orang beriman. Dia mendapatkan musibah bukan terlalu sedih, menggerutu, tidak puas dengan takdir Allah, menuduh Allah tidak adil. Tidak. Itu bukan sifat orang beriman. Sifat orang beriman apabila mendapat musibah, sabar, mendapat nikmat, syukur. Dan sifat ini tidak akan ada kecuali pada diri orang-orang yang beriman. Dalam artian, tanda keimanan bagi seorang muslim di dalam dirinya adalah mempunyai dua sifat ini. Sabar tatkala mendapat musibah, syukur tatkala mendapat nikmat. Dan pelajaran menarik juga dari hal ini adalah, baik musibah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu atau kesenangan yang sesuai dengan hawa nafsu, dua-duanya adalah ujian. Bahkan saya sering mengulang-ulang di majelis ini. Ujian kesenangan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kadang lebih berat dibandingkan ujian kesusahan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ujian kekayaan misalkan, kesenangan yang sesuai dengan hawa nafsu lebih berat. Seperti dia akan mulai timbul sifat sombong. Dan sombong syarat mutlak tidak masuk surga. Atau penyebab mutlak tidak masuk surga. Yang kedua, dia akan mulai menghambur-hamburkan harta. Yang ketiga, dia akan mulai meletakkan harta tidak pada tempatnya. Yang keempat, dia mengambil harta tanpa kebenaran. Ini sifat, empat sifat dari ujian kesenangan yang sesuai dengan hawa nafsu. Lebih buruk dibandingkan ujian kesusahan yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Contoh miskin. Apa mau dikata? Hah? Anak kayak apa coba? Miskin. Mau dia bagaimanapun cuma minimal dalam tanda kutip minimal ya, saya katakan dalam tanda kutip minimal itu pun dosa. Minimal dia mengatakan, "Ma Allah ini kada adil benar aku." Seitu aja dia dosa. Tapi dia tidak ada sombong, tidak ada ini, tidak bisa menyombongkan diri. Dia dalam tanda kutip sekali lagi cuma mengatakan, cuma menggerutu dengan takdir Allah. Itu pun sudah dosa besar. Tapi tidak lebih besar daripada ujian kesenangan tadi. Nah, ini pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan hartanya, ya, diberikan kesusahan. Nah, kita lanjutkan. Fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna kulla qada'in yaqdihi Allahu lil mu'min alladhi yashbiru 'ala al-bala wa yashkuru 'ala as-sarraf fa huwa khairun lahu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa setiap keputusan yang ditetapkan Allah bagi seorang mukmin yang bersabar atas cobaan, bersyukur di saat senang, itu lebih baik baginya. Baik, kita lanjutkan. Fa idza 'alima al-'abdu wa tayaqqanahu aqbala 'ala hamdillah fi ahwalihi kulliha. Fi sarra'ihi wa dharra'ihi wa fi shiddati wa rakha'i thumma huwa fi hali shiddati la yansafullah Allah alaihi wa ata'ahu wa ni'matahu. Apabila seorang hamba mengetahui hal itu, bahwa manusia diuji dengan kesenangan dan kesusahan, dan itu semua takdir Allah, dan orang beriman menghadapinya dengan kesenangan dengan sabar, kesusahan dengan syukur, dan itu hanya dimiliki oleh orang beriman, dan itu lebih baik baginya. Kalau hamba mengetahui hal itu dan meyakininya, niscaya dia memuji Allah dalam segala keadaannya. Pada saat senang maupun susah. Dapat makan, alhamdulillah. Kawa minum, alhamdulillah. Sehat badan, alhamdulillah. Panas awak, menggigil, sakit gigi, alhamdulillah. Kenapa? Karena tadi dia tahu bahwa ini musibah harus dihadapi dengan kesabaran. Kenapa? Karena itu sudah takdir Allah 50 ribu tahun. Di dalamnya terdapat ilmu Allah, di dalamnya terdapat kebijaksanaan Allah. Sakit giginya pun sempurna, tidak sempurna. Coba pian kalau sakit gigi, bangkaknya kayak bola di sini. Hah? Ya, Pak. Jangan bola tendang. Bola kasti aja bangkak sini. Tapi Allah kan tidak memberikan seperti itu. Sakit pun sempurna, subhanallah. Ya. Tidak seasalnya Allah membuat sakit, coba bayangkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika sempit maupun lapang, kemudian dia sempitnya tidak lupa karunia Allah subhanahu wa ta'ala atasnya dan pemberiannya serta nikmatnya. Ya. Karunia Allah lebih banyak dibandingkan musibah yang dia dapati. Dengan begitu dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Coba perhatikan sekarang cerita menarik sekali. Ja'a rajulun ila Yunus bin Ubaidillah bin Ubaid rahimahullah yashku dhiqa halih. Seorang laki-laki datang kepada Yunus bin Ubaid rahimahullah mengadukan kesempitan keadaannya. Maka Yunus berkata kepadanya, ayasurruka bibasarika hadha 100,000 dirham? Apakah engkau mau matamu ini dibeli dengan 100,000 dirham? Jadi ada orang datang kepada seorang ulama besar, ahli ibadah, ahli zuhud. Namanya Yunus bin Ubaid. Kemudian orang ini mengadu tentang sempitnya kehidupannya. Entah mungkin sedikitnya harta, entah mungkin banyak hutang, atau yang semisalnya. Yang penting dia mengadu kesulitan hidupnya. Yunus mengatakan, itu matamu kalau orang membelinya sekitar 100,000 dirham. 100,000 dirham. Mau enggak kamu jual? Maka orang ini mengatakan, enggak. Yunus berkata lagi, kedua tanganmu, mau enggak dijual 100,000 dirham? Orang ini mengatakan, tidak. Yunus bin Ubaid berkata lagi, kedua kakimu dibeli dengan seharga 100,000 dirham. Mau tidak? Tidak. Kemudian Yunus bin Ubaid mengatakan, perhatikan perkataan beliau baik-baik. Kata beliau, ama indaka mi'ina uluf wa anta tashkul hajah. Beliau mengatakan, aku lihat pada dirimu mempunyai ratusan ribu dirham, sementara engkau mengeluhkan kebutuhanmu. Artinya, nikmat Allah yang didapati oleh seorang hamba dibandingkan musibah yang diujikan oleh seorang hamba lebih banyak apanya? Nikmat Allah. Itu yang membuat kita bisa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ujian sedikit. Dan nikmat begitu banyak. Kita lanjutkan. Disebutkan pula dari Sulaiman Al-Farisi. Bahwa, bukan Sulaiman ini, keliru. Salman. Ya, karena buku aslinya Salman. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, seorang laki-laki diluaskan untuknya dunia, lalu dia ambil apa yang ada di tangannya. Maka laki-laki itu terus memuji Allah hingga tidak ada lagi tempat tidur padanya kecuali bariyah. Ya, kecuali bariyah. Dan bariyah artinya adalah al-hasir al-mansuj, yaitu tikar yang dianyam. Jadi ceritanya ada orang kaya raya, diuji oleh Allah, kekayaannya dihabiskan oleh Allah sedikit demi sedikit, tinggal satu tikar. Masya Allah. Coba kita berpikir seperti itu ya. Dan itu sangat mudah bagi Allah loh. Sangat mudah. Saya pernah baca manusia terkaya, 10 manusia terkaya di Indonesia. Punya kekayaan berapa, Pak? 438 triliun. 1 triliun itu berapa, Mas? 1.000 miliar. 1 miliar berapa? 1.000 juta. 1 miliar itu 9 nolnya. 9 nolnya. ini 438 triliun. Ya. Orang paling terkaya di Indonesia. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, bayangkan itu dicabut kekayaannya sedikit demi sedikit oleh Allah, tinggal satu tikar. Misalkan seperti itu, tinggal satu tikar. Satu tikar anyam pula, bukan karpet, bukan sajadah empuk, bukan. Beliau berkata, dia terus memuji Allah dan menyanjungnya. Lalu seorang laki-laki lain dilupakan baginya dunia. Maka dia berkata kepada pemilik bariyah, apa engkau tidak melihat? Karena apa engkau memuji Allah? Dia berkata, aku memujinya atas sesuatu. Saya bacakan bahasa Arabnya. Aku memujinya atas sesuatu ala ma lau u'titu bihi ma u'tiyal khalqu lam u'tihim iya. Aku memujinya atas sesuatu yang sekiranya ditukar dengan apa yang diberikan kepada semua ciptaan manusia Allah, niscaya aku tidak akan diberi, aku akan berikan kepada mereka. Apa maksudnya gini? Wahai fulan, kamu kan dulunya kaya, lalu diuji oleh Allah, habis kekayaanmu tinggal satu tikar. Tapi engkau tetap memuji Allah. Apa sebabnya? Maka si fulan ini menjawab, aku telah diberikan nikmat oleh Allah. Satu nikmat. Yang kalau seandainya semua nikmat makhluk, bukan hanya nikmatku tadi, semua nikmat makhluk dikumpulkan, lalu mereka minta ganti agar nikmat yang aku mempunyai sekarang ini, yang satu ini aku kasih ke mereka, kemudian mereka memberikan semua nikmatnya kepada aku, maka tidak akan aku kasih. Itu maksudnya. Tidak akan aku kasih. Kalau disuruh barteran, aku enggak kasih. Maka orang tersebut mengatakan, wa madza? Apa itu nikmatnya? Nikmat yang kalau seandainya kamu diberikan dunia dan seisinya, tidak kamu kasih nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Sampai sini paham? Baik. Apa itu nikmatnya? Orang itu mengatakan, ara'aita basarak, ara'aituka lisanak, ara'aituka yadaika, ara'aituka rijlaika. Perhatikan, dia menjawab, apa engkau tidak melihat matamu? Tidak melihat lisanmu? Tidak merasakan dengan kedua tanganmu? Tidak engkau melihat juga kedua kakimu? Artinya gini, tuh lihat tuh mata, tangan, kaki, lisan. Itu nikmat Allah terbesar. Lebih besar dibandingkan apa? Dunia dan seisinya. Coba sekarang kita uji perkataan ini benar enggak? Antum, Mas Sufyan. Anda katakan antum akan memiliki dunia dan seisinya. Tapi dua matanya saya congkel. Mau enggak? Enggak mau. Berarti dunia dan seisinya lebih kecil dibandingkan dua mata. Wajar dia hanya satu tikar, itu lewat-lewat semua, dia tinggal satu tikar, masih memuji Allah, wajar. Kenapa? Dia masih punya dua mata. Ada riwayat juga menarik disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Ketika berbicara tentang syukur, beliau menceritakan tentang bahwa Fudail Ibnu Iyad, seorang ulama Islam abad kelima Hijriah, setiap kali baca ayat alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain, surat apa? Al-Balad. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata, satu bibir, dan satu lisan, dua bibir. Semalaman suntuk, hampir setiap malam, Fudail Ibnu Iyad selalu menangis membaca ayat ini. Semalaman suntuk setiap malam. Ketika ditanya, Mayu Bukik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka beliau mengatakan, hal bitta laylatan syakiran lillah, an ja'ala laka aynaini tubsiru bihima. Apakah engkau pernah di suatu malam, begadang malam, bersyukur kepada Allah, yang telah menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah menjadikanmu dua mata yang dengannya kamu melihat. Kenapa disebutkan kata malam lalu dua mata? Karena dulu Pak, ini yang menyebabkan kita kurang bersyukur sebenarnya. Dulu itu enggak, listrik enggak ada. Kita kan sekarang ini kalau matahari terbenam langsung nyalakan gitu. Mau lampu mati aja. Listrik mati saja sudah kerasa itu. Dulu kalau sudah matahari terbenam, tidak ada cahaya sama sekali. Kecuali lampu yang dinyalakan. Itu pun tidak semua bisa menyalakan, karena tidak semua mempunyai bahan untuk menyalakan. Maka beliau mengatakan, apakah pernah suatu malam engkau bersyukur kepada Allah yang dengannya kamu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepadamu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Coba lihat, coba keadaanmu sekarang di malam hari. Gelap gulita. Saya Sabtu malam yang lalu kajian di Roja kan, setiap Sabtu malam pekan kedua. Jadi imam isya. Mati lampu. Rakaat pertama mati lampu. Benar-benar gelap. Tidak ada lampu. Habis itu kok teringat ada pembunuhan ulama. Saya bilang ini sudahlah, ini mungkin terakhir ini di dunia ini. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar gelap, benar-benar nikmat mata ini. Tidak bisa dibayar, enggak bisa dibayar. Coba mohon maaf. Seorang tunanetra, ketika dikatakan kepada dia, Pak, itu Pak, di depan Bapak rumah megah banget. Di depan Bapak ada mobil mewah sekali. Emas, perak bertumpuk. Kilauan dan kiloan. Dan itu semua milik Bapak. Silahkan rasakan. Apa kata si tunanetra? Mana Ustaz? Gelap. Ya, gelap. Maka ketika dia memiliki mata, dia merasakan betul nikmat itu. Makanya wajar orang ini yang asalnya kaya raya diuji oleh Allah, ditinggal satu tikar anyaman hartanya, maka kemudian dia tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia bisa melihat. Dia bisa memegang. Dia bisa berbicara. Dia bisa berjalan. Itu sudah luar biasa. Persis seperti kejadian Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, Abu Qilabah, muridnya Abdullah bin Abbas, seorang tabi'i terkenal. Beliau kedua matanya rabun, telinganya kurang pendengarannya, kakinya buntung, kedua tangannya buntung. Cerita ini membuat seseorang nanti lebih mudah qanaah dengan apa yang dia dapatkan. Pak, manusia itu kadang-kadang tergila-gila dengan harta. Salah satu penyebabnya adalah, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, adalah yaitu saling menyombongkan satu dengan yang lainnya. Oh, adingku sudah berumah, aku belum. Oh, kakakku rumahnya tingkat 3, aku hanya 1. Oh, bibiku punya perusahaan ini, aku belum. Sebab orang tergila-gila dengan harta adalah apa? Berlomba-lomba. Nah, dengan melihat riwayat ini kita akan lebih banyak qanaah dibandingkan kita selalu tergila-gila mengejar-ngejar dunia yang tidak pernah selesai. Lihat keadaan beliau tadi, kedua tangan buntung, kedua kaki buntung, matanya rabun, pendengarannya kurang. Apa yang terjadi? Beliau tetap mengucapkan Allah, Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala an'amta 'alayya wa faddaltani 'ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Ya Allah, berikan aku petunjuk untuk senantiasa bisa bersyukur kepada-Mu atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan atas kemuliaan yang Engkau muliakan aku dibandingkan seluruh makhluk. Dalam keadaan seperti itu masih bisa mengatakan itu. Apa rahasianya? Ketika ditanya oleh seorang yang mendatangi dan tinggalnya bukan di rumah gedongan, Pak. di rumah seperti ini, bukan. Tinggalnya di samping pantai, di bawah tenda. Tidak ada yang mengurusnya. Cuma satu anaknya yang masih muda, belum sampai umur 10 tahun. Masih bisa mengucapkan doa tersebut. Ketika ditanya oleh orang yang mengunjunginya, dan orang yang mengunjunginya ini tidak tahu, ini muridnya Abdullah bin Abbas. Wahai fulan, tahukah engkau apa yang kamu ucapkan? Paham enggak yang kamu ucapkan? Kok bisa-bisanya bersyukur engkau dalam keadaan seperti ini? Maka orang tersebut mengatakan, Abdullah bin Zaid al-Jarmi Abu Qilabah mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air bah menenggelamkanku, bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti mengucapkan doa tersebut. Yaitu syukur kepada Allah. Disebabkan nikmat yang aku dapatkan. Apa? Nikmat yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Balad tadi. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah jadikan manusia dua mata, satu lisan, dua bibir. Lisannya ini yang bisa dengannya beliau masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu anaknya keluar dimakan oleh binatang buas. Diberitahukan oleh orang-orang bahwa anakmu dimakan oleh binatang buas. Beliau langsung mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau tarik nafas. Kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi lam yakhluq min dzurriyyati khalqan la ya'sihi fayu'adzibuhu bin nar. Lihat, beliau memuji. Setelah mengucapkan innalillah, beliau memuji, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan untukku keturunan-keturunan yang bermaksiat nantinya akan disiksa oleh Allah. Allahu akbar. Setelah itu, ingat, Allah tidak pernah menguji hambanya di luar kemampuannya. Ketika anaknya satu-satunya yang mengurus meninggal, tidak tersisa ada yang mengurusnya, maka tidak mungkin beliau hidup sendirian. Ini di luar kemampuannya nanti, kata Allah. Maka akhirnya Allah mencabut nyawanya. Subhanallah. Itu indahnya pujian. Ya, dan ini pelipur lara bagi orang-orang yang disempitkan oleh Allah, bagi orang-orang yang dapat musibah, maka lebih banyak, masih banyak orang-orang yang lebih berat ujiannya dibandingkan kita. Ini juga rem bagi orang-orang yang senantiasa terlena dengan harta dunia, kejar-kejar terus. Bahwasanya itu bukan tujuan. Sekali lagi, saya ingin mengingatkan, sebab orang tergila-gila, terlena dengan harta, bahkan kadang-kadang meremehkan anak, pendidikan anak, bergaul dengan anak, gara-gara harta. Kemudian meremehkan istri. Istri dianggap hanya sebatas pelayan di rumah. Ya, tidak dia perhatikan. Sering keluar rumah. Tidak dia perhatikan. Tidak sayang kepada istrinya. Gara-gara harta yang dia cari. Maka ketahui baik-baik, sebab itu semua adalah karena tadi. Apa? Tafakhur. Watakasur. Yaitu saling membanggakan dan saling ingin memperbanyak harta. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Cukup kiranya, sudah jam 7. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ikut dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwahsunnah.com dengan cara berikut.